عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحديث الثالث والعشرون بعد 300، صحيح؟ حديث yang ke-323. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم ترى أن مجززا نظر آنفا إلى زيد ابن حارثة وأسامة ابن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعد، وفي لفظ كان مجززا طائفا. حديث dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ana alihi wasallam masuk ke tempatku menemuiku masruran, dalam keadaan gembira, dari kata surur, tabruku asarir wajhih, bercahaya raut mukanya. Saya terjemahkan raut muka dari kata sarirah, tabruk dari kata barq, takadul barqu yakhtafu min absarihim, seperti kilat bercahaya. Sarirah adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam hatinya, tampak di wajahnya. Apa terjemahannya bahasa Indonesia? Sesuatu dalam hati, tapi tampak di wajah. Kalau kita biasa sebutkan dalam bahasa Indonesia, mukanya, wajahnya berbinar-binar. Nah, begitu. Bercahaya. Terlihat kegembiraan yang ada di hati, terlihat di wajah. Sebagaimana sebaliknya, kesedihan pun kadang-kadang tampak di wajah. Sesuatu yang tersembunyi dalam hatinya disebut sarirah. Sehingga kita terjemahkan saja, bercahaya raut mukanya. Faqala, kemudian berkata, alam tara anna mujazzizan nadara anifan ila Zaid ibn Harithah wa Usamah ibn Zaid. Tidakkah kau lihat bahwa seorang mujazziz, mujazziz adalah qa'if, qa'if adalah mujazziz, ahli untuk menebak nasab, tetapi bukan dengan tebakan-tebakan, dengan melihat ciri-cirinya. Dan mereka ini betul-betul ahli, sehingga kadang hanya melihat kakinya saja dia tahu orang ini dari suku apa, dari kabilah mana, dia tahu. Makanya dalam riwayat disebutkan dengan kalimat wa fi lafdin kana mujazzizan au kana mujazzizun qa'ifan, seorang ahli nasab melihat dan menyebutkan tentang nasab dua orang ini, melihat Zaid ibni Harithah dan Usamah ibni Zaid, berarti bapak dan anaknya. Kebiasaan mereka, orang-orang Arab dan termasuk juga orang-orang Yaman, bahkan sampai hari ini kalau tidak salah, mereka kalau tidur akan mereka tutupi seluruh badan mereka kecuali kakinya. Mengapa? Karena mereka menganggap lebih sopan bisa menutupi keluarganya. Dan kadang saya pernah lihat di musim haji, kan mereka banyak yang tidur di emperan-emperan, pakai permadani atau pakai tikar. Ah, begitu. Di sini kaki bapaknya. Ah, di sini kaki saudaranya atau anak terbesarnya. Kepalanya enggak kelihatan. Cuma kelihatan begini aja. Baik. Di tengah-tengah ini enggak kelihatan. Ternyata ada istrinya, ada anak perempuannya. Tertutup semuanya. Mafhum? Terbayang? Bukan pakai selimut, pakai tikar, pakai permadani kadang-kadang. Sehingga dalamnya kayak sejenis kemah, ada gorong-gorongnya, ada lubangnya. Bisa bernapas. Maka si Qaif ini, Mujazziz ini, melihat kaki-kaki ini. Kata sang Mujazziz, sesungguhnya kaki-kaki ini satu dengan lainnya satu keluarga. Maksudnya dia dari turunan ini atau ini dari turunan ini, karena kakinya sama, ciri-cirinya sama. Baik, maka Rasulullah SAW gembira dan berkata kepada Aisyah, alam tara anna Mujazzizan nazara anifan ila Zaid ibn Harithah wa Usamah ibn Zaid faqala. Tidakkah kau tahu tadi seorang Mujazziz Qaif melihat Zaid ibn Harithah dan Usamah ibn Zaid, kemudian mengomentari. Sang Mujazziz ini mengomentari, inna ba'da hadhil aqdam, sesungguhnya sebagian kaki-kaki ini la min ba'di, dari sebagian yang lain. Kaki-kaki ini sebagian dari sebagian yang lain. Kadang-kadang bukan hanya dua. Kadang-kadang lebih dari dua. Sehingga tidak mengatakan dengan kalimat satu dari lainnya. Tapi ba'd. Di sini ada kaki juga. Di sini ada kaki juga. Di sini ada kaki juga. Ah, ayib. Inna ba'd hadhil aqdam, sesungguhnya sebagian kaki ini dari sebagian yang lainnya. Sebagian dari sebagian yang lainnya. Artinya satu turunan. Imma anak bapak atau anak bapak kakek. Pokoknya satu turunan. Inna ba'da hadihil aqdam lamin ba'd. Barakallahu fikum. Kalimat yang pertama perlu dijelaskan adalah tabruku, yang maknanya talma, berkilau, tudi, bercahaya. Sedangkan yang kedua asarir, bisa dari sarirah, yang tersembunyi dalam hatinya, dan sekaligus bermakna kegembiraan yang ada dalam hatinya. Sekaligus kegembiraan yang tersembunyi dalam hatinya. Berarti barakallahu fikum, disebutkan asarir wajhihi, asarir jamak dari asrar, wal asrar jamak surur atau surur asrar atau surur, wa huwa al khaf fi batnil kaf. Sesungguhnya asal muasalnya dia adalah garis-garis ini. Hah, garis-garis tangan ini. Tapi ada enggak di wajah? Hah? Enggak ada garis-garisnya. Barakallahu fikum. Kalau kamu begini, berbeda enggak garis-garisnya? Kalau kamu begini, beda lagi. Kalau kamu begini, akan berubah. Sehingga diterjemahkan apa tadi? Hah? Raut muka. Bentuk muka. Atau barakallahu fikum, apa yang ada di wajahnya dari cerminan apa di dalam hatinya. Qala, yang dimaksud arada biha al-khutut allati fil jabha. Biasanya yang dimaksud adalah apa yang ada di dahi, yang sering berkerut di dahi. Pipi jarang berkerut, walaupun kadang-kadang berkerut. Baik, itu asal katanya. Tapi tentunya maknanya adalah perubahan raut muka. Terlihat bercahaya, terlihat gembira, terlihat di dalam wajahnya ada sesuatu kegembiraan yang tersembunyi. Yang ketiga, mujadzid. Dengan didhammahkan mimnya, wa fathil jim, dengan difathahkan jimnya, dan dikasrahkan di huruf zai yang pertama. Dikasrahkan huruf zai yang pertama. Ala sighat ismil fa'il. Dalam bentuk isim fa'il. Mujadzid. Ala wazn ma'ada? Ala wazn mufa'il. Wazn mufa'il. Wa huwa min bani mudlis qabilah. Urifat bil qiyafah. Mujadzid adalah suku dari Bani Mudlij. Satu kabilah yang terkenal ahli dalam bidang qiyafah. Wal hukum la yakhtas biha wahdaha. Tetapi hukumnya tidak khusus pada suku tersebut. Jadi ada suku dari Bani Mudlij. Dan suku Bani Mudlij ini terkenal qiyafah. Qiyafah tadi menebak suku. Ay barakallahu fikum. Qiyafah adalah tadi keahlian dalam menebak ini dari suku apa, dari turunan apa, dan seterusnya. Berarti kalimat mujadzid ini adalah sesuatu nama dari suku. Hanya sukunya terkenal qiyafah. Terkenal qiyafah, sehingga cukup dengan nama sukunya saja. Ada seorang dari mujadzid yang menebak-nebak. Ternyata tersebar nama mujadzid walaupun dari suku lain. Ah, begitu. Kalaupun orang lain dari suku lain ahli dalam bidang qiyafah, dijuluki mujadzid. Walaupun asal katanya dari nama suku. Baik. Seperti apa? Seperti kalimat mata sibam. Sibam itu juga nama daerah. Sibam nama daerah. Yang rata-rata mereka matanya tajam. Melihat sesuatu, burung di atas pohon, jatuh burung itu. Hanya dilihat saja. Dan itu kata Nabi, al-ainu haq. Ain itu haq. Ada anak kecil yang dilihat ini kok anak lucu banget. Sakit anak itu. Taib. Dari daerah Sibam. Tetapi akhirnya kalimat Sibam ini menyebar. Pada semua orang yang memiliki mata tajam dikatakan mata Sibam. Begitu. Ah, ini matanya mata Sibam. Padahal orang itu dari Hadramut. Atau orang itu dari bahkan dari Indonesia misalnya. Dikatakan dia memiliki mata Sibam. Sudah menjadi istilah. Sama dengan kalimat mujadzid tadi. Sudah menjadi istilah kalau itu adalah orang yang pandai menebak nasab. Kembali kepada kita. Anifan. Ay fi zamanil qaribi minal qawli. Anifan. Ini barusan saja. Tadi barusan saja. Zaman al-qarib. Waktu yang sangat dekat. Dari apa yang diucapkan. Alam tara anna mujazzizan nadara anifan. Bahwa seorang mujazziz melihat tadi barusan. Baik. Tetapi dalam riwayat bukan anifan. Tetapi qaifan. Inna mujazzizan qaifan. Al-qaif. Huwa man ya'rif ilhaqan nasab bisyabahi. Huwa man ya'rif ilhaqan nasab bisyabahi. Orang yang mengetahui penggabungan nasab hanya dengan kemiripan, hanya dengan syabah. Baik, orang Indonesia melihat orang-orang Arab kayaknya sama semua wajahnya. Iya, sulit dibedakan. Padahal mereka yang ahli qiyafah bisa membedakan. Ini Bauzir, ini Basarama, ini Bafulan, ini Bafulan, bisa. Bahkan subhanallah, dari sini, dari Indonesia, datang ke sana, belum mengenalkan dirinya. Sekarang ini, bukan dulu, sekarang. Beberapa murid-murid kita yang berangkat ke Yaman, karena turunan Arab, turunan Yaman, mereka baru melihat wajahnya bisa menebak. Bin Fulan. Kamu punya kerabat di sini. Bayangkan. Itu di zaman sekarang. Apalagi dulu. Masih lebih banyak lagi ahli-ahli yang demikian. Ilhaqul ansab bimada bisyabahi. Menggabungkan nasab hanya dengan melihat syibih. Kemiripan-kemiripannya. Wa ya'riful athara. Dan bisa mengenali jejak-jejak. Ini juga termasuk qiyafah. Wa jama'uhu qafah. Dan jamaknya qafah. Qaif, qafah. Sehingga kalau ada jejak saja, dia tahu. Padang pasir, kadang-kadang memang rata bentuknya sampai kayak lautan. Kalau ada yang lewat, terlihat jejaknya. Dia bisa menebak. Ini jejak unta yang buta, pincang, tidak memiliki ekor. Rinci sekali kan? Ini jejak unta yang buta, dalam keadaan pincang dan tidak memiliki ekor. Dari mana kamu tahu? Saya tahu, dari jejaknya. Kok bisa? Diterangkan. Yang pertama, jalan tapaknya ini tidak lurus. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Itu ciri-ciri unta yang buta. Dia akan meraba-raba jalan, tidak bisa melihat. Kalau dia melihat tujuan dia, dia akan berjalan lurus ke arahnya. Satu. Dan kamu lihat ba'rah. Ba'rah itu kotorannya. Setiap kotoran unta saya hafal. Pasti bentuknya akan begini karena terganggu dengan ekornya. Tapi ini ba'rahnya utuh tanpa tersentuh ekornya. Berarti ekornya putus. Yang ketiga, dia menginjak pasir ini. Kaki yang empat ini sama beratnya dan seimbang. Kecuali kalau pincang. Lihat, yang ini lebih dalam dari yang itu. Paham? Lebih dalam jejaknya, berarti yang ini lebih berat. Berarti dia walaupun empat, tapi pincang. Tertebak semua. Ini qafah juga. Qaif. Barakallahu fikum. Lebih hebat lagi. Ketika tapak itu tapak manusia, ini tapaknya seorang dari suku Fulani. Umurnya kurang lebih 20 tahunan. Seumurnya ditebak. Dari mana? Dari bentuknya besar kecilnya, bisa ditebak anak kecil atau orang dewasa. Ya kan? Tetapi karena dia bisa lebih rinci, dia tahu juga bentuknya, mana cekungnya seberapa, beratnya orang itu seberapa. Mungkin kalau ada timbangan dia bisa menebak ini timbangannya 80 kilo. Sebab kedalamannya seberapa? Tayib terlalu jauh. Al-makna al-ijmali, maknanya secara ringkas. Mungkin pertanyaan kalian, kenapa kok gembira? Iya kan? Emang kenapa Nabi kok gembira kalau ada qafah yang mengatakan bahwa kaki-kaki ini sebagian dari sebagian yang lain? Karena Nabi SAW sedang menjelaskan kepada masyarakat bahwa Uzama bukan anaknya. Baik. sudah terkenal, Zaid bin Harithah, dengan nama Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai anak angkat. Maka barakallahu fiikum, kalau dia anak angkat atau kalau dia adalah anak, bagaimana dengan Usama ibn Zaid, cucunya, dan seterusnya dan seterusnya. Karena Zaid ibn Harithah abjadul laun. Zaid ibn Harithah ini orang hitam, turunan orang hitam. Sedangkan anaknya Usama asmar, berwarna coklat. Wa kana an-nas min ajli ikhtilafi launayhima yartabuna fihima. Akhirnya manusia karena perbedaan warna tadi antara Usama dengan bapaknya Zaid meragukan bahwa ini anaknya itu. Yartabuna fihima wa yatakallamuna fi sihhati nisbati Usama ila abi, dan meragukan kebenaran nasab Usama kepada bapaknya, dan itu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena Usama dan bapaknya adalah kecintaan Rasulullah sallallahu dijuluki dengan hibbu Rasulillah, ibni hibbi Rasulillah. Usama hibbu Rasulillah, ibni hibbi Rasulillah, kecintaan Rasul, anaknya kecintaan Rasul. Famarra alaihima mujazziz al-mudliji, maka lewatlah seorang dari Bani Mudlij, mujazziz al-qa'if, yang ahli qiyafah. Wahumma qad ghattaya ra'sahuma fi qatifatin, dan keduanya dalam keadaan telah menutup kepala-kepala mereka di dalam permadani. Wabadat arjulahuma, hanya terlihat kaki-kakinya. Itu yang saya gambar. Cara kebiasaan mereka tidur di dalam safar. Cara mereka tidur di dalam safar. Sehingga terlindung bukan hanya dari binatang-binatang kecil, serangga dan sebagainya, tapi juga aib-aibnya, auratnya tertutup. Auratnya tertutup. Faqala inna ba'dha hadhihi al-aqdam la min ba'd. Ternyata seorang dari Bani Mudlij tadi berkata, kaki-kaki ini adalah satu turunan. Lima ra'a bainahunna min asy-syabah. Karena dia melihat kaki-kaki tersebut mirip. Wa kana kalamu hadzal qa'if 'ala masma'in min an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan ucapan qa'if tadi terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasurra bidzalik, maka Nabi pun gembira dengan itu. Fasurra bidzalika sururan katsira, maka Nabi sangat-sangat gembiranya. Hatta dakhala ala Aisyah, hingga beliau masuk ke Aisyah dalam keadaan raut wajahnya tabruku, dalam keadaan raut mukanya bercahaya. Farahan, karena gembira. Wastibsyaran, karena mendapatkan bushra, kabar gembira. Lilitmi'nani ila sihhati nisbati Usama ila abi, karena benarnya nasab Usama kepada Rasulullah, kepada bapaknya, nasab Usama kepada bapaknya yaitu Zaid. Walidahdi kalamil ladina yutliquna alsinatahum fi a'radin nas bighairi ilmin, dan itu tentunya menggugurkan. Dahd, menggugurkan. Menggugurkan ucapan alladzina yutliqun. yang mengucapkan dengan lisan-lisan mereka ucapan-ucapan tentang kehormatan manusia, tentang kehormatan manusia, bighairi ilmin, tanpa ilmu. Berkait apa enggak berkait dengan hadis yang lalu atau dengan hadis yang sebelumnya lagi? Berkait dengan hadis apa? Naam. Hadis ketika datang seorang badui berkata, ya Rasulullah, aku memiliki anak berwarna hitam, mencurigai istrinya. Kata Nabi, apakah engkau punya unta? Banyak. Namanya badui, bergaulnya dengan unta, banyak. Apakah warnanya? Semuanya warnanya begini. Apakah dari situ ada lahir yang hitam? Ada. Dari mana itu? La'allahu naza'ahu 'irqun. Mungkin terpengaruh dengan nenek moyangnya. Anakmu juga sama. Bisa jadi terpengaruh darah nenek moyangmu dulu. Terima. Berarti beda warna hitam dan putih, coklat dan hitam dan seterusnya, bisa saja terjadi dalam satu turunan. Seperti Zaid bin Haritha dengan anaknya Usamah ibn Zaid. Bapaknya hitam, anaknya asmar, sawo matang. Ya, kalau Indonesia bilangnya sawo matang. Ternyata kata Qaif, ini kaki-kaki ini satu keluarga, satu turunan. Maka gugurlah tuduhan-tuduhan yang menyatakan dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fikum.